أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawal ma'alif wa rahimah wa ta'ala nafa nadihi wa bi'ulimihi fi darain amin. Faslan fi niyati li hali tayaq fi hali ta'allum ila anqal. وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم. وليسيخ الزهد والتقوى مع الجهل. وأنشد الشيخ الإمام الأجل برهان الدين صاحب الهداية شعرا لبعدهم: فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. Masih kita di dalam membahas terkait dengan yang semuanya tergantung kepadanya. Diterima tidaknya, manfaat tidaknya, akan mencapai kepada puncak atau tidak, semua tergantung kepadanya. Yaitu niat sebelum beramal. Lebih khusus di sini adalah niat ketika belajar, supaya belajar kita mudah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, supaya ilmu kita itu menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina, yaitu pembela untuk kita, saksi yang baik untuk kita, bukan sebaliknya. Dan supaya niat kita itu menggiring kita, membawa kita sampai menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Itu tujuan utama daripada niat. Sehingga niat itu ibaratnya sama seperti pintu. Kalau kita ingin masuk ke dalam rumah, maka harus melalui pintu. Kalau tanpa melalui pintu, maka akan dicurigai oleh orang lain. Bahkan mungkin akan mendapatkan sebuah tindakan yang tidak baik, karena masuk bukan lewat pintunya. Oleh karena itu, maka di sini, ketika seseorang itu belajar dan diberikan taufik serta hidayah, riayah, inayah daripada Allah SWT, hidayah jelas, inayah pertolongan dari Allah semata. Kita belajar di sini diberikan pertolongan dari Allah Taala karena fasilitas yang sudah disediakan, karena orang tua yang masih bisa membiayai, karena kesehatan yang menunjang. Nah, semua itu adalah inayah dari Allah SWT. Tanpa inayah daripada Allah Taala tidak mungkin. Serta riayah, penjagaan daripada Allah Taala. Karena beda kita dengan mereka yang di luar sana itu adalah riayahnya. Kita termasuk yang diriayah atau dijaga oleh Allah Taala dari lintasan fuzlan, yaitu lintasan untuk berbuat maksiat, lintasan untuk tidak suka dengan majelis ilmu, lintasan untuk tidak suka dengan pondok pesantren, lintasan tidak suka untuk mempelajari ilmu agama. Kita dijaga, mereka tidak dijaga. Alhamdulillah kita dijaga. Ni'matu minallahi wa fadlun wa ridwan, semata-mata karena nikmat daripada Allah Taala dan karunia. Kemudian ilmu sebagaimana dijelaskan merupakan sebuah pintu yang terbaik. Tidak ada pintu yang lebih baik daripada pintu jalur mempelajari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin berhasil sukses menjadi apapun dengan modal yang diberikan berupa apapun oleh Allah Ta'ala, maka harus melalui jalur ilmu. Punya harta banyak, melimpah, tapi tanpa dasar di ilmu, percuma. Pasti akan terbuang-buang begitu saja modal yang telah Allah berikan untuknya. Punya ilmu yang banyak, sampai meluap-luap misalnya, tapi tanpa didasari dengan ilmu agama, ilmu yang dimilikinya itu terkait dengan apapun tidak akan menjadi jariah. Karena mempunyai ilmu, walaupun itu ilmu terkait dengan ilmu kedokteran, ilmu antropologi, ilmu umum yang lainnya, ilmu sains dan sebagainya, kalau sampai dasar dengan ilmu agama, maka percuma. Seperti ilmu atau pakar ilmu yang menemukan pertama kali listrik. Coba dia itu seorang yang muslim, didasari dengan ilmu agama, berapa banyak mereka yang menggunakan listrik ini untuk majelis taklim, untuk bermutola'ah, untuk melaksanakan sebuah perkumpulan-perkumpulan masyarakat muslim yang menuai ridha Allah, maka dia dapat pahalanya semuanya. Tapi karena tidak didasari dengan ilmu, maka dia tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah nikmat yang terbesar setelah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ijad. Nikmat ijad adalah nikmat adanya kita, terciptanya kita. Karena terciptanya kita, alhamdulillah kita bisa merasakan iman. Kemudian nikmat yang terbesar setelah itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dan selanjutnya adalah nikmat ilmu. Karena siapa yang diberikan ilmu seperti kalian semuanya ini berada di pesantren, itu adalah orang-orang yang paling nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, nikmat-nikmat yang besar dan agung. Dan paling agungnya nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat kamu itu mau belajar di pondok pesantren itu. Kenapa? Apa beda kamu dengan mereka yang tidak mau dengan pesantren? Apa beda kalian dengan mereka yang tidak suka dengan majelis taklim? Apa beda kalian dengan mereka yang tidak tahu bahwasanya hadir majelis taklim semacam ini hanya setengah jam saja, tapi itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menyambangi 1000 orang sakit, bahkan lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Yang mengantar jenazah dan sholat jenazah itu dikatakan oleh Nabi SAW pahalanya seperti pahala seperti dua gunung Uhud. Dua girat, satu girat itu seperti gunung Uhud, panjangnya 15 kilo. Nah, kita bayangkan, ini semuanya kita dapatkan hanya dengan kita duduk setengah jam. Ini kan modal, modal untuk kita berjumpa dengan Allah, modal untuk kita ketika sendirian dalam kubur, semua keluarga meninggalkan kita, semua handai tola meninggalkan kita, semua karib kita semua meninggalkan kita, kecuali amal kita tidak meninggalkan kita. Dan termasuk amal yang akan menyenangkan dan menemani kita nanti kelak di kuburan, itu adalah hadirnya kita sekarang ini. Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka tidak suka? Kenapa mereka tidak berkehendak untuk hadir majelis-majelis semacam ini? Yang merupakan sebuah kebaikan yang mudah diraih dan didapat. Hanya setengah jam duduk, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Isi kontennya semuanya di Al-Quran maupun hadis Nabi bersumber daripada para ulama. Keluar di tempat ini semuanya dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hajatnya dikabulkan. Sebab-sebab kita dapat ridha Allah sudah kita raihkan. Nah, jadi itu nikmat yang luar biasa. Yang bisa, tidak bisa kita dapatkan. Oleh karenanya jangan mau ditipu sama setan. Jangan mau ditipu oleh hawa nafsu. Dengan mengatakan lebih baik pulang, enakan di rumah, enakan jalan-jalan di luar, tidak, lebih enak di sini. Ini dikatakan jannatul dunia. Misalkan kalau sudah pusing, sakit, greges dan sebagainya. Tapi kalau sudah duduk di atas mimbar, duduk mengajar, itu nikmat. Sehingga hilang semua itu semua. Nah, karena apa? Ini modal. Ini nanti akan menemani kita. Istri tidak ada menemani kita. Suami apalagi. Anak-anak semua tidak ada menemani kita. Yang menemani kita ya amal kita ini sekarang dia kita lakukan. Sehingga ketika amal yang kita lakukan itu membanggakan, menyenangkan, membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah kemuliaan bagi kita karena telah mendapatkan kenikmatan hidayah untuk melakukannya. Oleh karena itu, syukuri. Syukuri nikmat kalian untuk berada di pesantren, syukuri. Nikmat kalian mendapatkan fasilitas, syukuri. Syukuri kalau seumpama di dalam pesantren ini kemudian ada kekurangan dan sebagainya, syukuri. Untuk apa? Allah ingin menampakkan kepada kalian hidup itu ya seperti itu, supaya kalian itu bersyukur. Ketika ada air banyak, alhamdulillah syukur. Ketika tidak ada air, ingat Allah Ta'ala itu suatu waktu bisa Allah tidak memberikan air walaupun kita berada di tempat yang biasanya ada air. Untuk apa? Supaya Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya kenikmatan yang bisa kita dapatkan, orang tua yang bisa mengirimkan uang untuk kita. Suatu waktu orang tua itu akan meninggal dunia. Suatu waktu orang tua itu akan bangkrut. Suatu waktu orang tua itu sudah tidak mau lagi membiayai kita dan sebagainya. Kalau Allah berkehendak, itu semua mengingatkan kepada kita proses menuju kepada kedewasaan diri. Supaya kita lebih dewasa. Supaya kita paham bahwasanya selama di dunia kita tidak akan dibiarkan melakukan suatu kebaikan. Buktinya lihat saja orang tidur-tidur itu. Nah itu kan yang dikehendaki oleh setan. Biar dia itu tidak dapat kebaikan. Jadi kita tidak. Saya harus melawan tidur. Kenapa? Saya ingin bersama Rasulullah SAW. Saya ingin dicintai oleh Allah Ta'ala. Saya ingin dapat ridhonya. Hanya menghilangkan tidur saja tidak bisa. Begitu lemahnya kita. Hawa nafsu kita begitu rendah. Saya ingin menghilangkan tidur saja tidak bisa. Saya tidak mau menjadi orang seperti itu. Terus kita lawan. Alhamdulillah. Ustaz, bukan sombong, tahadus dan binikmah. Dari mulai semenjak kecil, dari pondok ini, maupun di Madinah, Munawwarah, maupun di tempat lain, sampai Ustaz kuliah, tidak pernah Ustaz di kelas itu tidur. Apalagi musola tidur. Tidak pernah, alhamdulillah. Karena Ustaz tidak mau. Dipermainkan setan. Ditipu-tipu setan. Diinjak-injak setan. Tidak mau. Kita bukan pengikut setan, tapi kita pengikutnya Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai semangat tinggi, yang punya orientasi yang besar, yang punya orientasi yang agung. Seseorang yang tahu bahwasanya setelah kehidupan ini ada apa? Kematian. Tidak ada satu orang pun yang perhatikan kita. Tidak ada yang perhatikan kita. Yang tidur-tidur yang ngantuk-ngantuk tanyakan, kalau semama kamu besok meninggal, kamu masih mau ngantuk sekarang? Pikirkan itu semuanya. Tidak mau kita rendah. Dipermainkan sama setan, suruh tidur-tidur. Rendah, rendah begitu. Mana harga diri kita, mana harga diri kita? Lawan. Waman talabal ma'ali sahiral layali. Jadi barang siapa yang menjalankan sesuatu yang besar, korban. Lawan, mujahadah. Waladina jahadu fina lanah diannahum sebulana. Jadi itu termasuk salah satu tipu daya setan. Dia berkehendak, setan berkehendak kita itu sengsara. Tidak dapat ilmu. Rasulullah jelaskan begini, dia tidak mau. Supaya tutup. Summun, bukmun, umyun, fahum. Jadi maksudnya tujuannya seperti itu. Ditutup. Mau ditutup matanya sama setan? Mau ditutup telinganya sama setan? Lawan. Kalau bisa ludah sebelah kiri. Yang menyebabkan aku tidur ngantuk ini adalah setan. Apa yang harus kita lakukan? A'udzubillahi minka. Katakan. Dan gak hilang juga. Kita lempar. Dengan batu dan sebagainya. Asalkan gak ada orang sebelah kirinya. Untuk apa? Biar kita tahu. Kita pejuang. Bukan kita pecundang. Tidak. Kita pejuang. Jangan mau kita kalah sama setan. Ngapain? Dari sekarang sampai kapanpun kita sudah berikrar kan. Setan itu untuk apa? Diculek matanya. Diinjek kepalanya. Kalau bisa kita bunuh-bunuh semuanya. Siap untuk itu? Jangan pernah takut kepada setan. Inna syaitan alakum adu. Jadi musuh yang sangat jelas musuh. Ya jangan biarkan. Dia itu akan meninggalkan, membiarkan kita tidak mendapatkan kesempatan baik. Jangan biarkan. Kita harus berjuang. Dan kita harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Sahabat Nabi bersungguh-sungguh. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, mengorbankan fisiknya. Sampai-sampai Syekh Umar bin Khattab, Syekh Abu Bakar Siddiq, tidak pernah tidur. Dalam keadaan tidur itu, direncanakan itu tidak ada. Tidur itu ketiduran mereka. Kenapa? Dia tahu begitu pentingnya waktu yang masih ada ini. Waktu yang masih ada ini kita tidak tahu sampai kapan. Sehingga menjadikan mereka itu betul-betul berusaha untuk harus saya raih, harus saya dapatkan, harus saya maksimalkan. Untuk apa? Supaya bisa murafaqatuman Nabi SAW. Menemani Nabi itu tidak mudah. bersama Nabi di padang mahsyar enggak mudah. Ketika kita meninggal, rohnya kemudian ditemani oleh Nabi ketika keluar, enggak mudah. Berada di bawah benderanya Nabi enggak mudah. Termasuk yang melewati sirat di atas, sirat seperti layaknya kecepatan kilat, enggak mudah. Membutuhkan kepada apa? Perjuangan. Membutuhkan kepada pengorbanan. Membutuhkan kepada kemauan. Harus ada kemauan. Bukan harga diri tidur, kita saja tidur. Apa enak? Mana enak? Harga dirinya mana? Yang semacam itu akan menjadi istri yang soleha. Yang semacam itu akan menjadi ibu soleha. Yang semacam itu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang berharap. Tapi kalau Ustaz, sebagai seorang yang menyampaikan, Ustaz paham. Selalu di dalam surat Al-Ghasyiyah disebutkan Allah Ta'ala, innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Itu Rasulullah yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Dan engkau wahai Nabi hanya memberikan peringatan. Yang tidur biarkan tidur, serah tidur. Kita cuma memberikan peringatan seperti yang saya katakan tadi. Orang yang tidur itu biasanya enggak panjang umur. Orang yang tidur itu berkahnya sedikit. Orang yang tidur di musala maupun di waktu majelis taklim itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Orang yang tidur itu adalah orang yang kalah dipermainkan oleh setan. Saya mau peringati. Kalau dilaksanakan, berarti Allah berkehendak hidayah untuknya. Ya dilaksanakan ya sudah. Kita tidak bisa memaksakan diri. Kalau Ustaz bisa memaksakan diri, wallahi ladzim, Ustaz berusaha dan berharap kalian semuanya, anak Ustaz nih, yang Ustaz sangat cintai semuanya, itu kalian semuanya tidak boleh tidur. Harus bangun. Supaya kalian semua rata mendapatkan kebaikan daripada majelis ini. Cuma kita nggak punya hidayah, kita nggak punya riayah itu, inayah itu nggak punya. Itu semata-mata hak prioritas milik Allah SWT. Jadi karena Ustaz sadar bahwasanya Ustaz di sini adalah sebagai muzakir saja, bukan musaitir. Ya Ustaz lihat orang yang baik. Mau tidur nggak tidur serah. Emang gua pikirin. Kenapa? Bukan urusan kita. Urusan Ustaz itu adalah menyampaikan saja. Urusan kalian berusaha hilangkan kesehatannya, nggak hilang, pindah, nggak hilang juga, cabut bulu hidungnya, nggak hilang juga, berusaha begini begitu. Yang penting anak nggak mau setengah jam ini dipermainkan. Herannya kenapa waktu setengah jam ketika majelis taklim aku ngantuk, begitu selesai langsung sehat. Apa itu yang semacam itu tidak menggugah pikiran saya bahwasanya itu jelas-jelas dari setan? Pikir, gunakan akal kita. Akal itu diberikan Allah Ta'ala untuk dipikirkan, digunakan. Yang mau kita rendah, yang mau kita menjadi orang lemah. Inna Allah yuhibbul mu'minal gawi. Allah Ta'ala itu suka pada orang mu'min yang kuat. Siapa yang mau ini kuat? Mu'min yang kuat itu enggak ngantuan itu. Yang ngantuan itu enggak pernah olahraga, enggak pernah makannya mungkin kurang, vitaminnya kurang, jadi ngantuan. Uang jajannya kurang, jadi ngantuan. Kasihan deh. Jadi dipermainkan sama setan, dipermainkan. Tidur ya, tidur. Ngantuk ya, ngantuk. Yang semacam itu mau jadi visual ya, silahkan catat. Siapa yang tidur-tidur dan dicatat itu sama kakak-kakaknya, lihat bakal jadi visual soalnya semacam itu. Silahkan, tunjukkan. Gak bakalan banget. Dan kenapa? Karena untuk dirinya saja dia gak mujahadah. Apalagi untuk anaknya, apalagi untuk suaminya, apalagi untuk umat. Mau mikirkan umat, mikirkan diri sendiri dia gak mikirkan. Ini bentar lagi mau mati, masih ngantuk juga. Enggak begitu. Seorang yang bermujahadah, berkorban, sama sekali tidak. Gitu. Alhamdulillah, kalian bukan anak yang keluar dari sulbinya Ustaz. Kalau kalian termasuk yang keluar dari anak dari sulbinya Ustaz, yang ngantuk itu, Ustaz merasa rugi banget. Gitu. Merasa rugi banget dan merasa nelangsa. Kenapa kok Ustaz kayak begini punya anak seperti itu? Gitu. Ya Alhamdulillah lah, kalian anaknya orang tua kalian bukan anak Ustaz. Gitu. Jadi mujahadah, cara mujahadah itu begitu. Ngomong, sama setan itu ngomong. Jangan mau ngalah kita. Dan ingat, kita sudah tersematkan di dalam diri kita suatu label yang sangat luar biasa. Yaitu WWSD. Jadi WWSD CPR ngantuan. Mana ada WWSD CPR ngantuan? Dicari di kamus Mahmud Yunus, kamus mana saja, gak ada itu ceritanya. WSD CPR itu gak suka ngantuk. WSD CPR itu bangun malam terus. WSD CPR itu senang dengan membaca salawat, berzikir, majlis taklim itu senang. Karena ini modal-modal untuk kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Semoga harapannya Ustaz cuma seperti itu. Semoga kalian termasuk yang mau berjuang, bermujahadah, mau mengalahkan setan dan musuhinya, bukan menemaninya, musuh. Enggak bisa setiap hari mujahadah kayak sekarang ya. Setiap hari harus baca setan musuh kita, setan musuh kita. Jadi semuanya harus baca satu tasbih itu 100 biji. Dengerin, nah kalau kata satu bilang apa saja, laksanakan. Sebulan harus keras suaranya, enggak boleh enggak keras. Setan musuh kita terus gitu. Nah, karena Ustaz berharap kalian itu seperti Ustaz, paling tidak. Ustaz dulu itu mujahadah, ngelawan. Nah, sampai sekarang pun kita masih ngelawan, walaupun Ustaz sering gagal. Tapi kalian nggak boleh gagal, harus lebih baik dari Ustaz. Harus berusaha. Dan ingat, untuk kita bersama, berusaha. Kalau kita nggak mau ngantuk, bisa ngantuk nggak? Kalau nggak mau ngantuk kita nggak mau. Nggak mau. Bisa ngantuk nggak? Kalau kamu mau makan tuh, bisa gak kemakan makanannya? Bisa? Gak bisa, karena itu mau. Ini mau majelisan, mau majelasan, mau merumpian. Bisa gak terlaksana? Gak bisa, karena mau, ada mau. Mau mandi, kenapa gak jadi? Gak jadi karena gak ada mau. Mana ada gak mau? Mandi, kenapa kalau kamu mau mandi itu harus berhasil? Kenapa kalau kamu kebelet itu harus berhasil? Kenapa kalau kamu itu lapar harus berhasil makannya? Karena itu mau. Kalian harus mau. Dan ingat, setan itu diapain? Cungkil matanya. Diinjek-injek kepalanya. Jangan takut. Nanti begini. Kalau semua kita gak tahu demikian, nanti bakal datang tuh setan. Gak peduli. Yang penting Allah ridha. Semuanya mau marah bagi kita, terserah. Yang penting Allah ridha. Siap seperti itu? Jadi, ilmu yang kalian pelajari itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang namanya setan tidak mau. Kalian itu menjadi orang alim, tidak mau. Kalian mempunyai bekal hidup ke depan itu, tidak mau. Ada yang sudah 6 tahun pengen berhenti. Kenapa? Setan. Ada yang merasa bosan di pondok. Kenapa? Setan. Harusnya tambah banyak, tambah lama. Itu tambah kuat sama setannya, tidak tambah lemah. Kenapa? Ya mungkin karena makanannya. Mungkin karena lingkungannya, mungkin karena dia itu pulang terlalu lama, mungkin karena dia melanggar perintah gurunya. Akhirnya dikasih ganjaran dari Allah Ta'ala seperti itu. Jazaul hasanah hasanatun badaha wa jazaul sayyi'ah sayyi'atun badaha. Jadi semua yang kita lakukan itu karena ulah kita sendiri. Jadi ada kaitannya dengan ulah kita, bukan enggak ada kaitannya, ada kaitannya. Nah, jadi supaya kita tidak termasuk rugi yang belajar ilmu agama ini, supaya kita tidak termasuk yang gagal di dalam mencari ilmu agama ini, maka harus dibenarkan niatnya. Niat itu harus diperbaiki. Sebagaimana dikatakan oleh Sahih Zubat, "Fasahhin niyyata qabdal amali wa tibiha makrunatan fil awwali." Maka hendaknya perbaikilah niat kalian di awal. Kalau sudah kalian diperbaiki niatnya, maka insyaallah akan sampai pada akhirnya. Apa niatnya ketika kita belajar? Ah, dengarkan, di sini diajarkan. Dan kita harus langsung berniat seperti itu. Apa itu yang pertama? Yang pertama katanya, an yalwiyal muta'alimu bitalabil ilmi ridallahi ta'ala. Kenapa kamu berdua pesantren? Aku ingin mendapatkan dan berharap ridho Allah. Lalu ridhonya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahas itu. Itu yang paling utama itu. Lihat bagaimana Al-Habiyallah Haddad. Ya Rabbiyah alimal hal ilaika wajhatul, sampai dia itu menghaturkan segala hal yang diinginkan, tapi keinginan utama wajhatuna ridho ukadda imul hal, sedangkan keinginan dan harapan yang paling utama, yang paling aku harapkan darimu ya Rabb, itu adalah ridhomu. Yang paling diharapkan oleh para nabi, ridho. Yang paling diharapkan oleh para rasul, ridho. Yang paling diharapkan oleh para solihin, para awliya, ridho Allah. Kalau Allah ridho, semuanya diberikan. Misalnya Ustaz, saya tenang kepada salah satu murid misalnya. Semuanya saya berikan. Doa Ustaz doakan, ridho Ustaz berikan, semuanya saya berikan. Karena Ustaz ridho, saya tenang kepada dia. Itu manusia biasa. yang berakhlak, yang berkarakter, karena diperintahkan Allah Ta'ala untuk berakhlakul karimah. Apalagi Allah yang menjabarkan akhlak itu. Nah, jadi biarkan kita itu disenangi. Bagaimana kita disenangi? Supaya disenangi Allah Ta'ala itu, kita menjadi orang yang antusias. Bangun malam, tidur enak, paksakan bangun. Allah Ta'ala melihat, oh Masya Allah dia itu maksa. Sehingga apa yang tadinya tidak disayang, disayang. Yang tadinya tidak diperhatikan, diperhatikan. Yang tadinya tidak diberi, diberikan. Yang tadinya tidak dikasih, dikasihi. Nah, semuanya itu yang tadinya enggak baik, jadi baik. Berkat apa? Usaha kita. Allah Ta'ala tidak melihat. Yang ngantuk tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Dilihat apa tidak? Yang berusaha melawan ngantuknya dilihat apa tidak? Nah, semua dilihat Allah Ta'ala. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum yawmin tashkhasu fihil. Abasar, jangan kalian kira bahwa Allah Ta'ala tidak melihat dengan apa yang kita lakukan. Sadar. Nabi SAW itu bersabda mengingatkan kepada kita untuk apa? Kun ma'al khalqi ka'anna khalqah. Jadi ya, kalian itu bersama makhluk itu sakabir ya makhluk. Apa maksudnya? Selalu ingat pada Allah. Muragabatullah itu harus. Dimanapun kita berada, muragabatullah. Bukan muragabatul asatidzah. Bukan muragabatul abawain. Tidak. Bukan muragabatul azwaj. Bukan muragabatul khalaq, tidak, tapi muragabatullah. Dimanapun kita berada, Allah yang jadikan orientasi kita. Ana capek, tapi ana berusaha untuk seperti ini. Untuk apa? Ridhomu ya Rab. Bangun malam, capek betul. Tidur, tapi berharap ridhomu ya Rab. Bangun, langsung. Nah, ingat, jadikan itu ke sesuatu yang sangat kita cintai dan orientasi kehidupan kita adalah ridho Allah. Itu yang paling utama. Kita belajar karena apa? Ridha Allah. Menghafal karena apa? Ridha Allah. Menghormat guru karena apa? Ridha Allah. Kita melawan ngantuknya karena apa? Ridha Allah. Kita makan karena apa? Ridha. Semua karena ridha Allah. Semua kita lakukan karena ridha Allah. Yang patut dicintai siapa? Allah. Yang patut untuk dikasihi siapa? Yang patut untuk selalu dipikirkan siapa? Yang patut untuk disebutkan dengan lisan kita itu siapa? Biarkan Allah, Allah, Allah, terus Allah. Sampai terukir dalam hati kita itu Allah. Kalau sudah semacam itu, kita akan disayang sama Allah. Kalau disayang sama Allah, jadilah dia seorang wali min awliyaillah. Semoga kalian semuanya termasuk yang semacam itu. Kita enggak usah ngambil semuanya. Wali Allah itu kan di dunia kan ada 124.000. Ya kan? Kita ambil 3.500-nya untuk WSC CPR aja. Atau tambah lagi buat yang putra, kesian mereka juga. 7.500. Semuanya yang belajar di pondok dalwa, semuanya jadi wali Allah. Gak bisa. Setan itu yang bilang gak bisa itu. Setan bilang, oh, gak bisa kamu. Kamu suka hekan, suka ngantuan di musola. Enggak, mulai sekarang aku gak mengantuan lagi. Sian dia lutan. Ngomong begitu sama setannya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bermujahadah melawan setan itu dengan ngomong, itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita tahajud supaya nangis. Gak bisa nangis. Maka berusaha untuk nangis. Gak bisa, sudah berusaha gak bisa nangis. Maka kata Nabi SAW apa? Pura-pura nangis. Jadi pura-pura nangis nanti lama-lama nangis juga. Karena berangkatnya dari pura-pura. Untuk apa? Supaya kita itu kalau tidak bisa melakukan sesuatu itu, lalu kita berusaha, walaupun pura-pura, itu setannya marah maksudnya. Setannya itu marah. Jadi pekerjaan kita itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu dua. Membikin ridha Allah, membikin murka setan. Dan ingat, setiap hari kita harus bermujahadah, setan musuh kita. Setan musuh kita terus. Nah, ngerti gak? Mau pulang, mau pengen pulang. Setan musuh kita, gitu. Ngantuk, setan musuh terus gitu. Jadi biar kita ingat terus. Nah, kita semua ahli mujahadah semua. Kita termasuk ingin di dalam ayat waladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Nah, kita ingin terbuka semua pintu-pintu kebaikan itu. Oleh karena keinginan kita, orientasi pekerjaan kita dan aktivitas kita semuanya yang kita harapkan adalah ridha Allah. Ridha Allah itu yang pertama. Lalu apa kemudian untuk meraih darul akhirah? Apa dalam darul akhirah? Dua kalimat darul akhirah. Apa dalam darul akhirah itu? Sehingga menjadi orientasi aktivitas kita. Darul akhirah itu ada melihat Allah SWT. Yang dikatakan oleh para penghuni surga semuanya yang sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Selama seminggu pertama, pas datang hari Jumat, yaitu hari suk, hari kebaikan, di mana setiap penghuni surga mendapatkan surat daripada Allah Ta'ala, dan semoga kita termasuk mendapatkannya. Tidak ada satu orang pun dari kita, maupun yang terkait dengan kita, kecuali semuanya berharap kita termasuk yang diundang oleh Allah Ta'ala. Dapat undangan. Di dalam undangan itu tersebut, minal hayyi allazi la yamut ilal hayyi allazi la yamut. Dari zat yang tidak akan mati selama-lamanya, untuk zat yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Semoga kita termasuk semangat kita. Berharap saja mudah. Berdoa saja mudah, tapi berusaha untuk menjadi seperti itu susah. Itu harapan kita. Kita ingin menjadi yang termasuk yang dapatkan undangan dari zat yang selamanya tidak akan mati, Allah. Kepada zat yang selamanya dia tidak akan mati. Semoga kita semuanya. Semoga kita semuanya. Tapi untuk mendapatkan itu tidak mudah. Membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tapi insya Allah kita akan berhasil. Bersama-sama kita akan berjuang. Kita akan berhasil insya Allah. Semuanya akan termasuk dapat undangan itu. Di dalam surat itu disebutkan, ya abdi ana mustaqun lak fazurni. Wahai hambaku, aku sangat rindu padamu. Maka kunjungilah aku. Gimana zamannya? Ini surat dari Allah. Yang menciptakan semuanya. Ciptakan kita yang memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Maka semua berduyun-duyun datang ke suatu tempat yang sangat besar, lebar, luas. Di situ dikasih segala macam jamuan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan rintik-rintik, tapi hujan itu hujan misik. Di saat itulah kemudian Allah meletakkan Nabi Dawud alaihissalam untuk kemudian melantunkan dengan suara yang sangat enak. Angin pun itu berhenti kalau dengar suaranya Nabi Dawud dari saking enaknya. Tapi yang dibaca itu adalah Al-Quran. Ketika dibaca Al-Quran, kita merasakan nikmat luar biasa, tiba-tiba Allah Ta'ala menampakkan kepada kita. Semua ahli surga pada waktu itu mengatakan, tidak ada kenikmatan yang lebih daripada nikmat memandang wajah Allah. Tidak ada. Kami sudah merasakan nikmat semuanya, tapi tidak ada kenikmatan yang lebih daripada memandang wajah Allah. Itu yang sedang kita usahakan. Itu yang sedang kita usahakan dengan kita bangun malam, kita capek, kita nahan semuanya, berakhlakul karimah semuanya, untuk mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah. Semoga kita mendapatkannya. Semoga kita termasuk mendapatkan darul akhirah. Darul akhirah tapi yang nyaman, darul akhirah tapi yang nikmat, darul akhirah tapi yang menyenangkan, membahagiakan. Dan semoga kalian semua termasuk ahli syahadah. Semoga kalian termasuk yang berusaha dengan semaksimal mungkin dengan kenikmatan yang semua yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Ta'ala melihat kita ini termasuk yang berusaha, sehingga Allah dengan begitu mencintai kita, mengasihi kita, dan menjadikan kita salah satu daripada aulianya. Ala hadin niyya wa li kunyatin salihah wa ala manam salih al-fatiha. Ya Rabbana, Rabbana.